السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Saudaraku yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Dan saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali bersama dengan ulama besar kita, ulama kesayangan kita, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama salah satu karya besarnya Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Dan saudaraku yang Allah muliakan, kita sudah memulai perjalanan kita dengan Riyadhus Shalihin dan kita masuk ke hadis yang pertama. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara sedikit atau selayang pandang tentang sahabat yang meriwayatkan hadis yang begitu luar biasa ini. Hadis yang sangat mulia. Hadis yang akan kita bicarakan sebentar lagi, bagaimana pandangan para ulama tentang hadis ini. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an adalah seorang sahabat besar, seorang sahabat yang dijamin oleh Nabi kita SAW mendapatkan tempat di surga. Beliau mengatakan Umar fil jannah, Umar radhiyallahu ta'ala anhu pasti masuk surga. Dan Nabi SAW juga menyatakan lau kana ba'di nabiyun lakana Umar, kalau ada nabi setelahku orangnya pasti Umar. Dan dalam riwayat yang lain Nabi juga sallallahu alaihi wasallam mengatakan iqtadu bil ladzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar, ikutilah dua sosok setelah aku wafat, Abu Bakar dan Umar. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan kebenaran telah Allah penuhi dan Allah masukkan ke dalam lisan dan hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Oleh karena itu beliau adalah sosok yang sangat diakui dan sangat dicintai oleh umat Islam. Saudaraku yang Allah muliakan, dan hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang akan kita simak sebentar lagi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya untuk dunia yang ingin ia dapatkan, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk yang dia niatkan tersebut. Ia gak mendapatkan Allah dan ia gak mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya dan dikeluarkan al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saudaraku yang Allah muliakan, sepertinya ada kendala sedikit. Saudaraku yang Allah muliakan, kita akan membahas hadis ini secara singkat dengan segala kekurangan kita dan memohon pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, agar lebih sistematis dan lebih terurut, bahwa kedudukan hadis ini Al-Imam An-Nawawi mengatakan ajma'al muslimun ala idhami mawqi'i hadzal hadis wa kathrata fawaidi wa sihhati. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa seluruh umat, seluruh ulama sepakat tentang keagungan hadis ini dan betapa banyaknya pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini dan kebenaran dari hadis ini. Sepakat ulama kita mengatakan hadis ini adalah hadis yang mulia, hadis ini adalah hadis yang sangat banyak faedah, manfaat dan pelajaran kehidupannya, dan hadis ini disepakati kevalitannya. Makanya para ulama juga mengatakan laisa fi akhbari nabi sallallahu alaihi wasallam syai'un ajma' wa agna wa akthar faidatan min hadzal hadis. Enggak ada satupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih komprehensif, yang lebih universal, yang lebih kaya akan faedah dan lebih banyak mendatangkan faedah, mendatangkan maslahat, mendatangkan pelajaran, mendatangkan hikmah dibanding hadis ini. Enggak ada. Satu pun hadis enggak ada. Ini hadis yang paling banyak keutamaan dan yang paling banyak pelajarannya. Ini hadis yang luar biasa. Makanya kita kalau mau bicarakan hadis ini secara komprehensif, mungkin satu tahun gak cukup. Beli kalau seminggu sekali, satu tahun gak cukup. Hadis ini tuh luar biasa, saudaraku yang Allah muliakan. Bahkan ada banyak para ulama menulis khusus tentang hadis ini saja. Ada disertasi yang jumlah halamannya sampai 600 halaman. Itu intinya membahas hadis ini. Dan juga ada karya ilmiah yang jumlahnya 700-an halaman. Itu untuk membedah hadis ini. Pengen ada yang 600 halaman. Ada yang 700-an halaman. Untuk membahas hadis ini. Ini kalau kita potong-potong dan dikaji selama sehari atau dikaji secara setiap hari 30 menit gitu atau 45 menit, mau selesai kapan? 700 halaman atau 600 halaman? Makanya gak heran para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi tadi, ini hadis yang paling disepakati oleh para ulama kita, memiliki banyak sekali pelajaran, bahkan yang paling kaya kata mereka, yang paling banyak pelajaran dan hikmahnya. Maka rugi kalau kita gak membahas hadis ini. Al-Imam Al-Iraqi, saudaraku yang Allah muliakan, mengatakan hadzal hadits qa'idatun min qa'idil Islam. Hadits ini adalah kaidah, pondasi dari pondasi-pondasi agama Islam kita. Sampai-sampai kata Al-Imam Al-Iraqi, ada yang mengatakan hadits ini adalah sepertiga ilmu. Hadits ini sepertiga ilmu. Ada yang mengatakan seperempat ilmu. Ada yang mengatakan seperlima. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan sepertiga Islam. Jadi Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dan lain-lain mengatakan bahwa Islam itu jika dibahas secara global itu larinya ke tiga hadis. Hadis yang pertama, innamal amalu binniyat. Hadis yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Hadis yang ketiga, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Jadi Islam kalau di bahas secara global, ini larinya ketiga hadis ini. Makanya mereka mengatakan ini sepertiga Islam. Maksudnya apa? Maksudnya dijelaskan sebagian para ulama, Islam itu secara global mana boleh dan tidak boleh. Kan begitu ya, agama Islam secara global, kita bicara A sampai Z, itu kita membahas mana yang boleh, mana yang tidak boleh kerjakan. Mana yang boleh dan mengarahkan kita ke surga, mana yang gak boleh karena membawa kita ke neraka, kan itu. Bukan ingin memberatkan kita, bukan. Tapi mana yang boleh sehingga kita bisa masuk ke dalam surga, ini jalan yang benar, makanya boleh jalan. Mana yang gak boleh, karena jalan itu menuju ke neraka. Dan itulah hadis al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Nanti di waktunya kita akan bahas di sini. Setelah kita tahu, maka dari mana kita bisa tahu mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka? Mana yang boleh, mana yang enggak boleh? Maka jawabannya dikembalikan kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita tahu mana jalan yang boleh dan mana yang enggak boleh, kan kita butuh guidance-nya apa nih gitu loh. Petanya apa? GPS-nya apa? Waze-nya apa? Google Map-nya apa? Biar kita tahu ini jalan benar atau salah sih. Jangan-jangan bawa ke neraka. Oh enggak, ini benar, ini jalan menuju surga. Ini boleh kok. Kita boleh melalui ini. Saya boleh lewat nih jalan sini. Enggak buntu nih. Enggak, ini enggak buntu. Jangan jurang di depan. Radius 2 km lagi ternyata jurang. Enggak. Ini jalan menuju surga. Misalnya. Nah, kita taunya dari mana? Kita tahu dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amalan yang tidak ada contohnya, keterangannya, disyariatkannya oleh Nabi SAW, maka tertolak. Jadi kita tahu jalan yang benar dan ini jalan yang enggak benar itu dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari sunnah. Sunnah di sini bukan menurut terminologi fikih, tapi sunnah di sini menurut terminologi akidah, maksudnya jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ikut guidance-nya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita sudah mengetahui ini tuntunan Nabi, saya kerjakan. Apakah otomatis kita langsung masuk ke dalam surga? Kalau enggak, belum selesai. Belum selesai. Kita baru masuk ke dalam surga jika saat kita menempuh jalan yang benar, tujuan kita mencari wajah Allah. Ikhlas. Bukan mengharapkan pujian. Bukan mengharapkan sanjungan. Bukan mendapatkan panggung dunia. Bukan diangkat untuk mendapatkan jabatan tertentu. Tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah innamal a'malu binniyat. Itulah hadis innamal a'malu binniyat, barang sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Ini niat Anda apa nih? Ini jalan udah benar. Tapi niat Anda apa? Apa niat Anda? Apakah karena Allah atau karena manusia? Apakah karena Allah atau karena manusia? Kalau karena manusia, karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan secuil dari dunia, maka Anda gak dapat apa-apa. Anda gak dapat apa-apa. Masih ingat tiga orang yang pertama kali diazab pada hari kiamat? Kita sudah bahas hadisnya. Dia akan masuk ke neraka. Walaupun jalannya benar. Walaupun jalannya benar. Hadirin yang Allah muliakan. Ini yang perlu kita renungkan. Ini antara akhirat, surga, dengan berprestasi di dunia. Oleh karena itu, Al-Imam Yahya bin Mu'adz Ar-Razi mengatakan bahwa kesuksesan-kesuksesan dunia itu diraih bil aqdam, dengan kaki dan sebatas kerja keras Anda. Kesuksesan-kesuksesan dunia, Anda kaya, Anda sukses, Anda populer, bisnis Anda maju, harga saham Anda tinggi, outlet Anda di mana-mana, cabang di seluruh kota di Indonesia, itu didapatkan dengan kaki, kata para ulama. Maksudnya fisik, kerja keras. Totalitas kerja keras Anda. Dengan kaki, dengan fisik Anda. Anda bisa-bisa secara fisik Anda dapat. Adapun kesuksesan di akhirat, tuqta'u bil qulub, diraih dengan hati, sebelum dengan fisik. Fisik penting. Makanya kita harus sholat, kita harus puasa nanti Ramadan. Tapi gak cukup dengan itu. Al-Qalb. Itulah alasannya kenapa Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan gak cukup hanya berjalan di atas jalan kebenaran. Apa? Itulah peran innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Makanya coba kita lihat sampel yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis di atas. Hijrah kan? Hijrah jalan Allah atau jalan syaitan? Jalan Allah. Tapi begitu niatnya untuk dunia dan wanita, dia hanya mendapatkan itu saja. Jadi Islam itu secara global, jika ingin diwakilkan oleh hadis-hadis Nabi SAW, bermuara ketiga hadis. Apa saja? Hadis ini, lalu man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rad, dalam hadis Bukhari Muslim, dan itu lafaz Imam Muslim. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada tuntunannya, keterangannya, maka tertolak. Lalu yang berikutnya, al halalu bayyin wal haramu bayyin, dalam hadis Bukhari. Yang halal jelas, yang haram jelas. Pemaparannya gimana? Pemahamannya bagaimana? Kok tiga hadis, bukan meremehkan hadis yang lain. Ini secara global, secara global. Karena secara global bicara Islam, bicara mana yang boleh, karena itu akan menyelamatkan Anda dan masuk ke surga, dan mana yang tidak boleh Anda jalani, karena itu akan membuat Anda ke neraka. Itu aja. Islam gak ingin mempersulit kita. Islam gak ingin mengekang. Yang gak boleh itu karena bawa ke neraka. Karena bawa ke neraka. Dan yang boleh karena akan mengarang kita ke surga. Terus tahu dari mana? Ini banyak nih. Semua menawarkan sesuatu yang indah, yang manis. Marketingnya jago-jago. Ikuti tuntunan dan jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aitu man amila amalan. Udah sampai di jalan yang benar. Udah pasti masuk surga. Oh belum. Niat Anda apa? Seperti hijrah dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat Anda. Kalau Anda niat ke surga, mendapatkan wajah Allah, Anda akan dapatkan wajah dan ridha Allah. Tapi kalau Anda tujuannya untuk popularitas dunia, pujian, maka itu yang Anda dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saudaraku yang Allah muliakan, sebagian ulama, kita masih berbicara tentang kedudukan hadis ini, sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa hadis ini itu setengah dari agama. Setengah agama. Oh, berarti beda dong, atau kontradiksi dong dengan apa yang dikatakan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahumullah. Oh, enggak. Tidak kontradiksi. Tapi mereka mengambil angle yang berbeda, sisi yang berbeda. Ini sebagaimana dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau mengambil angle bahwa agama itu secara global itu kalau nggak amalan-amalan zahir, amalan-amalan hati, kan begitu. Terbagi menjadi dua. Yang pertama amalan-amalan zahir seperti sholat, puasa, zikir dengan lisan, haji, umroh, infak, sedekah dan lain-lain. Amalan zahir. Yang kedua amalan batin, amalan hati. Amalan hati. Maka hadis ini fokus ke amalan hati. Berarti setengah. Adapun amalan zahirnya apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contohnya, keterangannya, tuntunannya, maka tertolak. Sekali lagi, tidak ada kontradiksi. Ini hanya melihat dari angle yang berbeda. Intinya hadis ini luar biasa dan hadis ini direkomendasikan para ulama. Bahkan sekali lagi ulama kita mengatakan enggak ada hadis yang lebih komprehensif, yang lebih kaya akan pelajaran dan hikmah dan lebih banyak mengandung pelajaran dan hikmah dibanding hadis ini. Dibanding hadis innamal a'malu binniyat. Allah Ta'ala alam bisawab. Allah Ta'ala alam bisawab. Pelajaran yang berikutnya, setelah kita tahu bahwa hadis ini begitu tinggi kedudukannya di dalam Islam dan di dunia para ulama. Pelajaran yang kedua, saudaraku yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita sebagai seorang muslim harus mempelajari niat. Perlu dan harus mempelajari niat. Jadi kita bukan hanya diperintahkan dan harus mempelajari gimana gerakan sholat, apa bacaan sholat. Ya itu harus dipelajari. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan hanya mempelajari bagaimana tawaf. Tawaf itu gimana sih? Muternya ke kanan apa ke kiri? Ah, itu harus belajar. Sa'i harus belajar. Puasa Ramadan, kapan sahurnya? Lalu berapa lama sahurnya? Apakah harus maghrib atau boleh sampai asar? Terus minum lanjut lagi misalnya. Itu harus dipelajari. Oh ternyata gak boleh. Gimana sholat terawih? Itu jelas harus dipelajari. Namun kita pun harus mempelajari niat. Innamal a'malu binniyat. Karena seluruhnya itu tergantung niat. Itu yang dikatakan Al-Imam Yahya bin Abi Katsir. Kata beliau, ta'allamu niyyah fa innaha ablagu minal amal. Hadis ini, ucapan ini, arahan ini kita bahas dulu ucapan Sufyan Atsauri. Kata Sufyan Atsauri, kanu yata'allamuna niyyah lil amal kama yata'allamuna al amal. Al-Imam Sufyan Atsauri, ulama besar klasik, itu mengatakan bahwa dulu para ulama-ulama kita, jadi para sahabat, para tabi'in, itu mereka mempelajari niat dalam beramal sebagaimana mereka mempelajari amal itu sendiri. Mereka mempelajari niat. Mereka mempelajari niat untuk beramal. Mereka mempelajari niat ketika mereka sholat, ketika mereka puasa, ketika mereka berzikir, ketika mereka haji, ketika mereka umrah. Sebagaimana mereka mempelajari sholat itu sendiri, puasa itu sendiri, haji itu sendiri, umrah itu sendiri. Mereka mempelajari niat ketika bersedekah dan berinfak, sebagaimana mereka mempelajari sedekah dan infak itu sendiri. Ini niat penting. Hadis ini mengajarkan kita harus belajar niat. Makanya tadi saya sampaikan, ada ulama yang mengkaji masalah niat ini sampai 600 halaman. Dan itu disertasi ilmiah. Ada yang juga membahas 700 halaman. Dan masih banyak buku-buku lain. Masih banyak buku-buku lain. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya bercontoh ya, seperti buku yang ada di hadapan saya, judulnya Ikhlas, Al-Ikhlas Hakikatu wa Nawaqidu, Risalah Ilmiah. Ini 600 halaman. Ini adalah, awalnya adalah Risalah Ilmiah Lidarajatil Magister. Ini adalah tesis karya ilmiah yang awalnya karya ilmiah untuk program magister S2 atau tesis. Qudimat fi qismil aqidah bi kulliyati da'wah wa usuliddin bi jami'ati umul qura. Diajukan di Fakultas Akidah, di Fakultas Dakwah atau Qism Akidah, jurusan Akidah Fakultas Dakwah dan Usuluddin di Universitas Ummul Qura. Sekilas info, Ummul Qura di tahun 1423 Hijriah. 1423 Hijriah. Sekarang 1441. Dan buku ini dapat nilai 94% karya ilmiah untuk meraih gelar magister. Dengan daftar isi 630 halaman. Itu menunjukkan bahwa para ulama mempelajari tentang niat. Para ulama kita mempelajari tentang niat. Sekelas info saja, intermezzo. Kembali ke perkataan para ulama, ucapan Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah, ta'allamun niyyah fa innaha ablaghu minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu seringkali lebih kuat dari amalan itu sendiri. Lebih kuat daripada amalan itu sendiri. Lebih membuat Anda sampai ke tujuan dibanding amal itu sendiri. Sekali lagi, pelajarilah niat. Karena niat itu seringkali lebih kuat dan lebih membuat Anda sampai ke tujuan dibanding amalan itu sendiri. Maksudnya apa? Iya, betapa banyak orang sudah beramal, tapi justru memasukkan mereka ke neraka. Memasukkan mereka ke neraka. Sebagaimana hadis, 3 orang yang pertama kali masuk ke dalam api neraka. Itu semua kan amalan-amalan-amalan yang sangat luar biasa, sangat mentereng, sangat prestisius. Tapi kenapa masukkan mereka ke neraka? Karena niatnya keliru. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Orang-orang munafik terbanyak di tengah-tengah umatku berasal dari mana? Pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Allahu Akbar. Baca Al-Qur'an, bukankah itu amal? Tapi kenapa difonis munafik? Karena niatnya salah. Niatnya ingin pamer. Niatnya ingin dipuji orang. Itu maksud Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, bukan meremehkan, tetap harus beramal. Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan harus beramal dengan anggota tubuh kita. Tapi beliau ingin mengingatkan, seringkali niat itu lebih kuat daripada amal itu sendiri. Dan di sisi lain, betapa banyak orang enggak bisa beramal, tapi dia punya niat yang luar biasa, ikhlas karena Allah, dia mendapatkan pahala itu. Masih ingat kajian kita tentang persiapan Ramadan di saat perang Tabuk? Dan nanti kita akan ketemu lagi hadis itu di Riyadhus Shalihin insyaallah taala. Mereka enggak ikut berjuang dengan Nabi SAW, tapi mereka dapat pahala enggak? Dapat. Nabi katakan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr kama qala. Tidaklah kalian melangkah melewati setiap jalan atau melewati setiap bukit, setiap lembah, kecuali mereka yang ada di Madinah yang enggak ikut, ya enggak beramal seperti amal kalian, enggak ikut, tapi tetap dapat pahala. Sebagaimana pahala kalian? Kalian, langkah kalian berapa? Langkah kalian misalnya 4.321, mereka dapat 4.000. Tadi berapa ya? Tebak aja, 4.321 misalnya. Dapat. Ablak minal amal. Ini ilmu penting di dalam agama kita. Ini ilmu penting. Dan banyak orang lupa tentang masalah ini. Banyak orang lupa. Ini yang perlu kita camkan jemaah sekalian Allah muliakan. Dan ini ilmu tidak mudah. Ini ilmu tidak mudah. Al-Imam Yusuf bin Asbat pernah mengatakan, ta'allamu sihhatal amal min saqami. Pelajarilah amal yang benar dan diterima dari amal ibadah tersebut. Jadi, dan diantaranya ada pelajaran tentang keikhlasan, pelajaran tentang niat. Fa inni ta'allamtuhu fi 22 sana. Karena aku mempelajari hal ini 22 tahun. Allahu Akbar. 22 tahun. Jadi para ulama mempelajari niat, mempelajari keikhlasan itu lama. Bukan 1-2 pertemuan. Tahunan. Beliau kata 22 tahun. 22 tahun. Dan itu masalahnya. Kenapa kita gampang ria, gampang pengen dipuji dan seterusnya? Karena kita gak belajar. Kita fokus hanya belajar gerakan dan seterusnya. Gerakan penting, jelas. Tapi mana waktu kita mempelajari niat? Mana waktu kita menata hati kita? Ini ulama-ulama besar, 22 tahun. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Hadirin yang Allah muliakan. Al-Imam Muhammad bin Munkadir itu mengatakan, kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Aku menghadapi jiwa dan hatiku selama 40 tahun baru jiwa dan hatiku itu bisa istiqomah, bisa saya atur mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal hati yang lain. 40 tahun. Siapa beliau hadirin? Muhammad bin Al-Munkadir. Ada yang tahu beliau siapa? Beliau itu dijelaskan para ulama Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qori di era ulama klasik. Nah, bukan level bawah, pemimpinnya para qori, qori Al-Qur'an. Orang-orang yang menguasai Al-Qur'anul Karim di masa klasik. Berapa belajar memperjuangkan 40 tahun. 40 tahun. Makanya belajar tentang niat, belajar tentang amalan hati. Kalau bagi kita ini adalah kewajiban seumur hidup. Ya kalau belum 40 tahun, terus gimana kita? Kita yang gak hafal, jangankan jadi kor. Baca bener aja masih banyak yang salah. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan. Poin yang berikutnya. Hadirin yang Allah muliakan. Apa itu niat? Niat. Dan niat sudah bahasa Indonesia. niat sudah merupakan bahasa Indonesia. Para ulama mengatakan, atau sebagian, yang lebih tepat sebagian para ulama mengatakan, bahwa niat itu ikhlas. Niat itu ikhlas. Dan ini bisa kita lihat dari keterangan Al-Imam Ibn Abdul Barr, salah satu ulama besar dalam mazhab Malikiyah. Atau dijelaskan juga Al-Imam Ibn Qudamah, ulama besar dalam mazhab Hanabilah dalam kitab Al-Mughni. Ibn Qudamah mengatakan al-ikhlas huwa niyah. Ikhlas itu niat. Hanya saja para ulama mendudukkan bahwa niat itu lebih luas daripada keikhlasan. Niat itu lebih luas daripada keikhlasan. Dan ikhlas itu bagian dari ikhlas itu bagian dari niat. Karena niat artinya adalah al-qasdu wal-iradah. Tujuan dan keinginan. Dan itu bukan berarti ulama-ulama besar itu salah, tidak. Tapi mereka sedang membahas sebuah kata universal atau kata yang umum dengan salah satu bagian maknanya. Jadi niat itu al-qasdu wal-irada. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Jami' Ulum wal-Hikam. Dan Al-Imam Ibnu Rajab salah satu ulama mazhab Hanabilah. Jadi sekali, niat itu tujuan dan keinginan. Dan niat sudah menjadi bahasa Indonesia. Semua paham. Jaga niat lu tuh. Semua ngerti, oh ya, maksudnya tujuan, motif, keinginan, dan seterusnya. Nah, saudaraku yang Allah muliakan, ulama menjelaskan bahwa niat yang harus dimiliki oleh seorang hamba ketika dia beribadah, ketika dia beramal, itu ada berapa niat. Ketika kita mau sholat misalnya, ketika kita mau puasa, ketika kita mau umroh, ada berapa niat yang kita butuhkan? Saudaraku yang Allah muliakan, ulama mengatakan secara umum kita butuh dua niat. Secara umum kita butuh dua niat. Karena niat itu taqa'u fi kalamil ulama bimaknayain. Niat itu, kata Al-Imam Ibn Rajab, dibahas oleh ulama dengan dua makna. Mari kita simak biar jelas. Saya tahu mungkin masih banyak yang berapa-berapa. Apa sih maksudnya dua niat, dua makna? Yang pertama, dalam beramal secara umum kita butuh niatul amal. Niatul amal. Yang kedua, niatul maksud bil amal. Niatul maksud bil amal. Yang pertama, kita balik lagi, niatul amal. Artinya, saat kita mengerjakan sesuatu, tujuan dan keinginan kita mau ngerjakan amal apa? Apa yang Anda mau kerjakan? Anda harus niatkan, saya mau ngerjakan amalan A, amalan B, amalan C. Jadi niatkan. Ketika kita mau ngerjain sesuatu, niatkan. Kita mau ngerjain apa sih? Kita mau ngerjakan apa? Jadi, meniatkan apa yang mau kita kerjakan dan amalkan. Itu poin pertama. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua, kepada siapa kita persembahkan? Kepada siapa kita persembahkan? Sekali lagi, dua niat. Niat di keterangan para ulama bermakna dua. Yang pertama, apa amalan atau aktivitas atau pekerjaan yang ingin kita lakukan? Amalannya apa? Dan yang kedua, kepada siapa kita persembahkan? Siapa kita persembahkan? Sebagai contoh, biar kita jelas. Atau sebelum contoh, kita perinci lagi. Kembali ke niat yang pertama. Niat yang pertama apa tadi? Niatul amal. Amal apa yang ingin kita kerjakan? Tujuan kita meniatkan ini untuk membedakan antara ibadah dan sebatas kebiasaan. Itu tujuan pertama. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ibadah dan non-ibadah. Ibadah dan keseharian. Ibadah dan adah. Ibadah dan adah. Kita mau ngapain? Contoh, apabila kita masuk kamar mandi atau buka keran, lalu kita kumur bersihkan tangan, cuci tangan kan sekarang 40 detik atau dalam beberapa waktu, lalu kita kumur-kumur, lalu kita masukkan air ke hidung, istinsyak, lalu muka, lalu tangan, lalu bersihin kepala, lalu kaki. Tapi kita gak niat wudhu. Kita gak niat wudhu. Kita hanya niat mau segar aja. Kita niat hanya mau segar. Kita gak ada niat wudhu sama sekali. Kita hanya niat mau segar-segar. Mas, mau ngapain mas? Mau segar-segar aja. Lalu kita sholat zuhur setelah itu. Apakah sholat zuhur kita sah? Tidak. Kenapa? Karena Anda tidak niat wudhu. Anda harus niat wudhu. Nah, itu membedakan. Kita membedakan antara ibadah, yaitu wudhu, dengan kebiasaan atau non-ibadah atau keseharian aja, seger-seger. Sebagai contoh yang lain yang lebih gamblang, kalau tadi kan emang ada orang seger-seger sampai berurutan gitu kayak wudhu. Pertama mungkin aja, walaupun mungkin gak banyak. Tapi contoh yang kedua ini mungkin lebih real. Kita tahu dalam ilmu fikih, mandi itu ada mandi janabah, mandi junub ya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama mandi sempurna, lalu yang kedua mandi yang penting sah saja. enggak sempurna. Mandi mujizi namanya. Sah, tapi tidak sempurna. Nah, mandi mujizi itu dijelaskan oleh para ulama, dan bukan di sini pembahasan komprehensifnya, saya hanya bercontoh. Itu yang penting seluruh tubuh kita basah dengan air. Beda dengan mandi sempurna kan, ada SOP-nya, basuh kemaluan, terus wudhu, dan terus selanjutnya. Tapi kalau mandi mujizi, yang penting basahin semuanya, semua basah. Dengan niat mandi junub, maka mandinya sah. Semua basah. Secara wujud, gak ada bedanya dengan kita mandi pagi dan mandi sore. Mandi siang, Ustaz, iya boleh, kalau mandi siang juga boleh. Gak ada bedanya, basah semuanya. Nah, itu yang membedakan. Yang satu mandi ibadah, dan satu mandi kebersihan, apa? Niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jelas? Jadi membedakan mana ibadah, mana non-ibadah. Ibadah dan non-ibadah itu niat. Jadi kita, saya mau ngapain nih? Saya mau mandi pagi atau mau mandi janabah. Itu. Yang kedua, tujuan dari niatul amal atau meniatkan amal perbuatan untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Sekali lagi, ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kenapa demikian? Karena banyak ibadah gambarannya sama. Contoh, azan subuh dikumandangkan, lalu kita takbiratul ihram, lalu kita kerjakan dua rakaat. Saudaraku yang Allah muliakan, sholat dua rakaat kita ini, gimana kita lihat antara ini sholat subuh atau ini sholat qobliyah subuh? Oh, kalau qobliyah subuh, rakaat pertama disunahkan baca Al-Fatihah Al-Kafirun, Ustaz. Rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Oke, sholat wajib subuh. Rakaat pertama kita baca Al-Fatihah dan Al-Kafir. Boleh enggak? Boleh. Lalu rakaat kedua kita baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Boleh apa enggak? Boleh. Bedanya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Amal itu tergantung niatnya. Amalan itu tergantung niatnya. Saya meniatkan sholat qobliyah, maka dia sholat qobliyah. Walaupun udah bangun dari jam 2, lalu begitu azan niatnya hanya qobliyah, abis niat qobliyah baca zikir pagi petang sampai terbit matahari, dia berdosa. Kok berdosa? Aku kan udah sholat 2 rakaat. Mas, niat kamu tuh apa tadi? Qobliyah subuh sih, sholat sunnah fajar. Berarti kamu belum sholat subuh. Belum, ya dosa. Tapi karena aku gak ketiduran. Ya kamu belum sholat subuh, Mas. Kamu harus sholat subuh. Dan contoh seperti banyak. Wanita yang haid ketika di Ramadan Lut, dia harus bayar hutang. Akhirnya dia mau bayar hutangnya di, misalnya, di Al-Muharram. Atau di Syawal. Di Syawal misalnya. Itu membedakan dia puasa bayar hutang. Atau puasa sunnah Syawal yang 6 hari. Itu apa? Oh, mungkin menu sahurnya, Pak Ustaz. Ya, kita samain deh menu sahurnya. Misalnya ada gitu ya. Enggak, kalau aku kalau puasa wajib menu sahurnya komplit gitu, lebih semangat. Kalau sunnah air putih aja. Ya udah, kita puasa bayar hutang Ramadan, sahurnya air putih boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Yang membedakan apa? Innamal a'malu binniyat. Jelas ini? Oke. Jadi saudaraku yang Allah muliakan, ini poin yang penting. Menentukan kita mau ngapain. Apa yang mau kita kerjakan. apa yang mau kita kerjakan? Apakah ini sebuah ibadah atau ini hanya sebuah kegiatan, aktivitas duniawi atau sehari-hari? Yang kedua, apakah ini adalah sebuah sholat zuhur atau sholat qabliyah zuhur? Atau kalau sholat qabliyah agak ribet ya, sholat, mohon maaf, kita revisi, kita hapus tadi contohnya, kita ambil contoh sholat qabliyah subuh atau sholat subuh. Puasa 6 hari di bulan Syawal atau puasa bayar yang haid atau yang sakit? Semuanya secara gambaran sama. Kita masuk masjid, ini sholat apa? Sholat tahiyatul masjid kah? Atau sholat sunnah wudhu kah? Karena sebelum masuk masjid kita wudhu. Kita wudhu dulu, masuk masjid, lalu kita sholat 2 rakaat. Pertanyaan, ini sholat apa nih? Kita masuk masjid jam 9 pagi. Atau misalnya sekarang, kita wudhu jam 9 pagi, habis wudhu sholat. Pertanyaannya, ini sholat sunnah sunnah wudhu atau sholat duha jam 9 nih? Innamal a'malu binniyat. Maka kita harus niatkan. Kita harus niatkan, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini, saya mau kerjakan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa cukup sampai di sini dan insya Allah kita akan lanjutkan. Dan saudaraku yang Allah muliakan, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan niat ini seperti ruh di dalam kehidupan kita. Karena penting, seperti ruh di dalam kehidupan kita. Maka kita harus belajar tentang niat. Dan itulah makna pertama, niatul amal, menentukan apa amalan yang ingin kita kerjakan, menentukan apa ibadah yang ingin kita kerjakan. Itu makna yang pertama. Selanjutnya makna yang kedua, insya Allah kita akan bahas di esok hari biidznillahi ta'ala. Dan apa perbedaannya dengan niat yang pertama, insya Allah kita akan bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sedikit tanya jawab. Semoga Ustadz dan teman-teman pagi ini yang streaming kajian pagi ini dalam keadaan sehat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau menanyakan apa yang dimaksud dengan hidayah. Saya baru hari ini tahu jika Islam secara global dibagi menjadi bisa diwakilkan dalam tiga hadis Nabi SAW. Dan seketika itu saya langsung mengeluarkan air mata ketika tahu.